بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل أن يتم الإيضاح والتبيين، قال الإمام الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن أبو الشيخ رحمه الله، Syekh Ishaq Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan dalam kitab Hukm Takfir Al-Mu'ayyan yang ada dalam kitab Aqidatul Muwahhidin, wa mas'alatuna hadhihi wa hiya ibadatullahi wahdahu la syarika lahu wal bara'atu min ibadati ma siwahu wa anna man abada ma Allahi ghairahu faqad asyraka syirkal akbar alladhi yanqulu anil millati هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن. Permasalahan kita, ini permasalahan yang sedang diperbincangkan, yaitu permasalahan peribadatan kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya, berlepas diri dari peribadatan kepada selainnya, dan bahwa barang siapa di samping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lain, maka dia telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Nah, permasalahan ini adalah aslul usul, pokok dari segala pokok. Pokok ajaran Islam yang paling pokok. Yang dengannya Allah mengutus para rasul, menurunkan semua kitab, dan hujjah tegak atas manusia dengan diutusnya rasul dan sampainya Al-Quran. Wahakadza tajidul jawaba min a'immatid dini fi dzalikal asli inda takfiri man asyraka billahi fa innahu yustatabu fa in taba wa illa qutila. La yadhkuruna ta'rifa fi masailil usul. Begitulah engkau mendapatkan jawaban dari para tokoh agama ini di dalam hal pokok ini, maksudnya dalam masalah tauhid ini, saat mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah adalah dia disuruh tobat, jika tobat maka diterima, dan bila tidak maka ponis dibunuh. Mereka para ulama itu tidak menyebutkan ta'rif di dalam masalah usul, tidak menyebutkan harus dikasih tahu dulu sebelum dikafirkan. Jadi maksudnya saya Ishaq menjelaskan karena risalah Hukmu Takfir Mu'ayyan ini ditulis ketika sebab muasalnya ada orang yang mengaku mengikuti dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, terus ketika mendapatkan orang yang melakukan syirik akbar, dia mengatakan perbuatannya syirik tapi orangnya tidak dikatakan musyrik. Terus orang ini mendapatkan ikhwan-ikhwan memponis musyrik, kafir, pelaku syirik akbar. Nah, terus orang-orang ini mengingkari kepada ikhwan ini. Nah, Syekh Ishaq ini nulis risalah namanya Hukm Takfir Mu'ayyan dalam rangka meluruskan pemahaman orang yang tadi yang mengatakan perbuatannya syirik, orangnya tidak dimusyrikan, tidak dikafirkan, sampai diberi ta'rif, diberi penjelasan dulu. Gitu. Karena Syekh Ishaq, dalam permasalahan ini, hujah itu adalah Al-Quran dan Rasul. Orang melakukan syirik akbar itu langsung diponis musyrik, kafir, tidak disyaratkan adanya ta'rif. Gitu. Tidak disyaratkan harus dikasih tahu dulu. Itu penjelasan para ulama. Wa innama yazkuruna ta'rifa fil masailil khafiyyati allati qad yakhfa daliluha ala ba'dil muslimin. Namun para ulama menyebutkan keharusan ta'rif itu sebelum mengharuskan pemberian penjelasan sebelum dikafirkan orangnya dalam permasalahan khafiyyah yang mana dalilnya kadang sama terhadap sebagian kaum muslimin. Kamasa ila naza'a biha ba'du ahlul bid'ai. Seperti permasalahan yang diselisihi oleh ahlul bid'ah. Al-Qadariyati wal-Murji'ati. Au fi mas'alatin khafiyyatin kasarfi wal-atfi. Seperti masalah-masalah yang diselisihi oleh ahli bid'ah. Qadariyah, Murji'ah, dan yang lainnya. Seperti orang mengatakan bahwa iman itu adalah sekedar ucapan saja. Nah, ini kan kuromiah, orang-orang murjiah. Atau iman itu adalah keyakinan dan ucapan amalan tidak termasuk iman. Nah, ini pendapat ini sebenarnya hakikatnya kalau konsekuensinya adalah mendustakan nas-nas yang mengatakan bahwa amalan juga termasuk iman. Akan tapi masalah ini khafi, makanya orangnya tidak dikafirkan sampai diberikan penjelasan. Seperti masalah Al-Quran makhluk, itu termasuk masalah khafi ya, yang mana pengkafiran pelakunya dimutlakan begitu saja, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, tapi pas orangnya tidak dikafirkan sampai diberikan penjelasan dulu. Makanya kan kita mendapatkan dalam buku-buku akidah, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tapi person-personnya tidak langsung dikafirkan sebelum diberi penjelasan. Atau permasalahan-permasalahan yang khafi, yang hakikatnya tidak diketahui. Kan? Kalau mungkin zaman dulu sorot atap ini kan kaitan dengan pelet orang atau sebalikannya. Mungkin ada yang dengan cara wisayah, wisayah itu fitnah itu kan. Seperti orang untuk cara namimah itu kan. Ada yang dengan cara syirik. Nah, dikarenakan itu sama, apakah orang ini melakukannya dengan cara memainkan ucapan, ya, pengaruh domba ucapan supaya istri tidak senang gitu kan. Ada yang pakai memang pelet betulan gitu kan. Makanya ketika ada orang yang seperti ini tidak langsung dikafirkan sampai tidak apakah dia itu pakai kemusyrikan atau tidak. Atau permasalahan yang kalau zaman sekarang hal-hal yang khafi hakikatnya bagi orang yang tidak masuk di dalamnya. Jadi orang hakikat demokrasi adalah kemusyrikan. Akan tapi orang yang tidak masuk dalam sistem demokrasi, dia orang yang sekedar nyoblos, sekedar nyontek, itu kan bagi dia karena dia tidak terjun di dalamnya, dan juga dia bisa jadi tidak tahu hakikatnya, orang yang nyontek, nyoblos, tidak langsung kita kafirkan. Harus dikasih ta'arif dulu, berikan penjelasan hakikat demokrasi itu. Beda kalau orang yang masuk terjun di dalamnya. Gitu. Terus, wa kaifa yu'arrafuna wa kaifa yu'arrifuna ubbadal quburi wa hum laysu bimuslimin wa la yadkhuluna fi musammal islami wa hal yabqa ma'ash syirki amalun. Bagaimana mungkin para ulama memberikan ta'rif kepada ubbadul kubur sedangkan ubbadul kubur itu bukan kaum muslimin dan mereka tidak masuk dalam jajaran orang Islam, dan apakah tersisa amalan bersama syirik? Maksudnya, kenapa tidak diwajibkan, tidak disyaratkan dikasih ta'arif? Karena memang ubadul kubur, misalnya orang-orang yang melakukan kemusyrikan itu bukan orang Islam. Karena definisi Islam sendiri adalah fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi. Itu definisi Islam. Ibnu Qayyim menjelaskan al-Islamu huwa tauhidullah. Islam itu mentauhidkan Allah dan seterusnya. Sedangkan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia tidak disebutkan mentauhidkan Allah. Makanya dia bukan termasuk kaum muslimin. Makanya ketika orang mengkafirkan pelaku syirik akbar itu tidak disebut mengkafirkan orang muslim, tapi mengkafirkan orang musyrik. Wa qala aidan rahimahullah, dan beliau Syekh Ishaq mengatakan juga, faqad balagana wa sami'na min fariqin mimman yadda'i al-ilma wad-din wa mimman huwa bi za'mihi mu'tammun bi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Telah sampai kepada kami dan kami telah mendengar dari segolongan orang yang mengaku, ya, mengklaim berilmu dan beragama, dan dari kalangan orang yang mengklaim bahwa dirinya itu mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Telah sampai kepada Syekh Ishaq ucapan orang tersebut apa? Inna man asyraka billahi wa abadal awsana la yutlaqu alaihi al-kufru wa syirku bi'ainihi. Orang yang melakukan penyekutuan Allah dan menyembah berhala, dia itu tidak disematkan vonis kafir musyrik secara ta'yin. Jadi Syekh Ishaq mendengar ada orang yang mengatakan itu dari kalangan yang mengklaim mengikuti dakwah Syekh Muhammad. Wa dzalika anna ba'dha man syafahani minhum bi dzalika Itu dikarenakan sebagian orang yang berbicara langsung kepada saya dari kalangan mereka, sami'a min ba'dil ikhwani, mendengar dari sebagian ikhwan, annahu atlaqa syirka wal kufra ala rajulin da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wastaghatsa bihi. Bahwa dia, maksud orang-orang yang tadi itu, mendengar sebagian ikhwan memponis musyrik kafir kepada orang yang memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istighosah kepada beliau. Faqala lahu ar-rajul, maka si orang tadi, maksud orang yang membedakan antara nau' dan mu'ayyan itu, mengatakan kepada ikhwan ini, la tutlik alaihil kufra, jangan kamu ponis dia kafir, hatta tu'arifahu, sampai kamu beritahu dulu, kata orang tersebut. Makanya Syekh Isa tadi menulis jawabannya, kan? Jadi yang di bawah ini sebab muncul jawaban Syekh Isa karena mendengar ada orang yang mengingkari ikhwan tauhid yang mengkafirkan sebagian pelaku syirik akbar. Kemudian waqala Syekhu al-Imam Sulaiman bin Sahman rahimahullah. Syekh Sulaiman bin Sahman dalam kitabnya Kashfus Syubhatain mengatakan, inna syirkal akbaro min ibadati ghairillahi wa sarfiha liman asyraku bihi ma'allahi minal anbiya'i wal awliya'i wal salihin, fa inna hadha la yu'zaru ahadun fil jahli bihi. Sesungguhnya penyekutu syirik akbar berupa peribadatan kepada selain Allah dan memalingkan ibadah itu kepada yang disekutukan bersama Allah, baik dari kalangan para nabi, para wali, orang salihin, maka semuanya hal ini tidak seorang pun diuzur dengan sebab ketidaktahuannya. Bal ma'rifatuhu wal imanu bihi min daruriyatil islami. Akan tetapi mengetahuinya dan mengimaninya termasuk kemestian ajaran Islam. Qala sayang Asy-Syaikh Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab qala rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan fi raddihi ala al-Iraqi fi uzrihi li'ubbad al-qubur bisyubah wa ta'wil. Syaikh Abdul Latif dalam kitabnya Minhaj Ta'sis membantah, berkata dalam bantahannya kepada Dawud Ibn Jirjis al-Iraqi yang menguzur Ubadul Kubur, para pelaku syirik akbar, dengan alasan adanya syubhat atau ta'wil dan ta'wil. Mas Abdul Latif mengatakan, amma mas'alatu ibadatil kuburi wa du'aihim ma'allahi mas'alatun wifaqiyatu tahrimi wa ijma'iyatu wa ijma'iyati al-man'i wa ta'simi. Adapun permasalahan peribadatan kepada kuburan dan memohon kepada yang dikubur di samping memohon kepada Allah adalah permasalahan yang disepakati keharamannya dan diijmakan pelarangannya dan penetapan dosanya. Falam tadkhul fi kalami syaikhi, maka tidak masuk dalam ucapan Syekh Muhammad Taimiyah. Lizuhuri burhaniha wa wuduhi adillatiha wa adami itibari syubhati fiha. Karena jelas dalil, burhannya, terang dalilnya, dan tidak dianggap syubhat di dalamnya. Dawud Ibn Jirjis al-Iraqi ini, dia menganggap bahwa orang melakukan syirik akbar karena ta'wil atau ijtihad, dia itu bisa jadi dapat pahala. Gitu. Karena Rasul mengatakan, idza hakama al-hakim fa ijtahada fa akhta'a fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ujrun. Dia memasukkan ini kan orang ijtihad. Terus dia kalau salah juga paling dapat pahala satu kata dia. Terus mengambil ucapan Ibnu Taimiyah tentang permasalahan ijtihadi. Nah, Abdul Latif membantah bahwa kalau permasalahan syirik akbar itu hal yang disepakati keharamannya, pelarangannya, dan penetapan dosa bagi orang yang keliru di dalamnya, tidak masuk dalam bahasan orang yang ijtihad yang salah dapat satu pahala. Bagaimana dapat satu pahala? Sedangkan orang yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, hadis Buraidah, al-qudatu salah satun, wahidun fil jannah, wasnani fil nari. rajun arafal haqqa fa qad bihi fa huwa fil janna wa rajun arafal haqqa wa lam yaqdi bihi wa jara idhhabu fa huwa fil nar wa rajun lam ya'rifil haqqa fa qad lillahi ala jahlin fa huwa fil nar. Qadi itu ada tiga. Satu masuk surga, dua masuk neraka. Yang pertama, orang tahu kebenaran, terus memutuskan berdasarkan kebenaran, maka dia masuk surga. Yang kedua, tahu kebenaran, tidak memutuskan dengan kebenaran, tapi dia menyimpang, maka masuk neraka. Ketiga, orang tidak tahu kebenaran, terus memutuskan, maka dia masuk neraka. Kan di sini tidak tahu kan, tidak diuzur. Kenapa? Karena orang jahil itu tidak berhak apa untuk ijtihad. Ya bagaimana itu dalam masalah fikih gitu kan, apa gerangan dalam masalah permasalahan tauhid yang bukan ajang untuk ijtihad. Karena syarat ijtihad orang yang kelirunya dapat pahala itu dapat pahala satu, syaratnya dua. Pertama, pelakunya adalah ahlun lil ijtihad, orang yang memiliki alat-alat ijtihad. Yang kedua, permasalahannya adalah masail yang tidak ada dalil yang qat'i. Dalilnya sifatnya muhtamalah atau tidak ada dalilnya, itu baru ajang untuk ijtihad. Tapi kalau masalah-masalah yang ma'lum fiddin bidarurah, itu bukan ajang untuk ijtihad. Kemudian qala Syaikh Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab juga, wa hadza ni syaikhani Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim yahkumani أن من ارتكب ما يجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memponis orang yang melakukan sesuatu yang menuntut untuk dikafirkan, dikatakan murtad musyrik, memponisnya berdasarkan tuntutan itu. Ini kalau mau kemurtadan ya diponis murtad. Wa bimujibi maqtarafa kufran aw syirkan aw fisqan, dan memponis berdasarkan apa yang dituntut dengan apa yang dia lakukan, baik itu kekafiran atau syirik atau kefasikan. Illa an yakuma mani'un syar'iyyun yamna'u minal itlaq, kecuali kalau ada penghalang syar'i yang menghalang dari penyematan hukum ponis itu. Wa hadza lahu suwarun makhsusatun, dan yang ini adalah punya gambaran tersendiri gitu. Hanya permasalahan khusus. La yadkhulu fiha, tidak masuk di dalamnya. Man abada sonaman, au qabran, au basharan, au madaran, li zuhuril burhani wa qiyamil hujjati birusul. Tidak masuk di dalam orang yang ada mawani itu apa? Orang yang menyembah batu, kuburan, atau orang, atau bangunan. Karena jelasnya burhan dan tegasnya hujjah dengan para rasul. Dan berkata juga, inna kalama syaikhaini Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim fi kulli mawdhi'in fihi al-bayanu syafi anna nafya takfir bil mukaffirati qawlaiha wa fi qawliha wa fi'liha fima yakhfa daliluhu. Sebenarnya ucapan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam setiap tempatnya, di dalamnya ada penjelasan yang memuaskan bahwa penafian pengkafiran dengan sebab mukaffirat, hal-hal yang mengkafirkan baik sifatnya ucapan dan perbuatan, adalah fima yakhfa daliluhu, dalam hal yang samar dalilnya. Walam takum ala fa'ilihil hujjatu, dan belum tegak hujjah kepada pelakunya dalam masalah yang samar itu. Wa inna nafya yuradu bihi nafyu takfiril fa'ili wa iqabihi qabla qiyamil hujjah. Dan penafian ini maksudnya adalah menafikan pengkafiran pelakunya dan penetapan sanksi hukum ya azab sebelum tegaknya hujjah. Wa anna nafya takfiri makhsusun bimasailin nizai bainal ummah. Dan penafian pengkafiran ini khusus dalam permasalahan yang dipertentangkan oleh umat, yang diselisihi, yang ada perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Amma du'a us-salihin wal istighatsatu bihim wa qasduhum fil mulimmati wasyada'id fa hadza la yunasi al-muslimun fi tahrimihi aw al-hukmi bi annahum min asy-syirkil akbar. Adapun memohon kepada solihin, istighosah dengan mereka, menuju mereka, memohon kepada mereka dalam kondisi genting dan sulit, maka di sini tidak seorang muslim pun berselisih perihal keharamannya atau dalam ponis bahwa itu masuk syirik akbar. Wa taqaddama an Syaikh Ibnu Taimiyah anna fa'iluhu fa'ilahu yustasabu fa in taba wa illa qutil. Dan telah lalu ucapan Ibnu Taimiyah tentang pelakunya bahwa pelakunya langsung disuruh tobat, kalau tobat diterima, kalau tidak maka diponis bunuh. Kemudian ucapan Syekh Muhammad Ibn Ibrahim al-Syekh, Qala jami'ul fatawa fil fihris, pengumpul fatwa-fatwa beliau berkata dalam fihrisnya, dalam daftar isinya. Hal yu'zaru bil jahli fi tawhidi, apakah diuzur dengan sebab kejahilan dalam tawhid? Suma qala, kemudian ia berkata, Su'ila al-Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, Syekh Muhammad Ibn Ibrahim itu. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Ibnu Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Dia mengatakan, walau kana jahilan, kata penanya, walaupun jahil tidak diuzur, gitu kan. Faqala Syekh, maka saya mengatakan, at-tauhidu ma fihi jahlun. Tauhid itu tidak ada kejahilan di dalamnya. Hadza laysa misluhu yujhal. Hal seperti ini tidak layak tidak diketahui. Atau haza laisa misluhu yajhalu, orang semacam ini tidak layak tidak tahu. Haza mu'ridun aniddin, orang ini adalah berpaling dari agama. Ayajhalu insanu syamsa, apakah orang tidak tahu matahari? Jadi maksudnya permasalahan tauhid ini masalah yang paling pokok yang harus diketahui dan ketidaktahuannya tidak diuzur. Sebagaimana orang yang punya mata tidak diuzur kalau tidak tahu matahari. Maksudnya sangat terang, jelas. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.